untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 42 yang melarang dari sebuah sifat buruk yaitu hasad. Hadis itu berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah hasad. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita sampaikan definisi hasad, kemudian juga berbagai tipe manusia dalam menyikapi hasad. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan menyelesaikan cuplikan hadis berikutnya. Kata beliau, setelah melarang kita untuk hasad, beliau bersabda, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kenapa kita harus menjauhi hasad? Karena hasad itu menghapus kebaikan seseorang. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa hadis ini masih diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Sebagian ulama menilai hadis ini dhaif seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, dan sebagian yang lainnya menganggap hadis ini masih bisa dipakai, minimal derajatnya hasan li ghairihi, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Arnaud hafizahullah. Di akhir hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa hasad itu menghabiskan pahala atau menghabiskan kebajikan. Apa maksudnya? Sebagian ulama menjelaskan bahwa hasad itu menyebabkan amalan seseorang tertolak. Sebagian ulama menyampaikan bahwa maksud dari menghapuskan kebaikan, orang ketika punya penyakit hasad, maka amalan-amalannya tidak diterima, tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian yang lain mengatakan maknanya orang jadi terhalang untuk menjalankan amal soleh dan kebajikan. Gara-gara apa? Hasad. Karena dorongan kebencian, karena dorongan iri, akhirnya ketika dia berniat melakukan kebaikan kepada orang lain, enggak jadi. Terhalang karena sifat apa tadi? Irinya, hasadnya. Sehingga dianggap menghapuskan apa? Kebaikan. Gak jadi dia melakukan kebaikan. Ada lagi ulama yang mengatakan maksudnya seperti api tadi, membuat hati orang yang dengki panas, tidak tenang, sehingga susah untuk melakukan kebaikan. Makanya di sini Nabi SAW memberikan ilustrasi terhapusnya, habisnya kebajikan gara-gara hasad, oleh Nabi SAW dikasih ilustrasi dengan habisnya apa? Kayu bakar karena terbakar oleh api. Ini ilustrasi yang klop, menggambarkan betapa efek hasad itu membuat seorang jadi panas, sebagaimana api yang mendatangkan panas. Ada seorang penyair mengatakan, isbir ala kaidil hasudi, bersabarlah menghadapi tipu dayanya orang-orang yang hasad. Fa inna sabraka qatiluhu, karena kesabaranmu itu akan mematikan hasad tersebut. Ini pesan dari seorang penyair kepada orang yang sedang dihasadi. Dihasadi ini kenapa? Lagi diireni, lagi didengki sama orang lain. Sabar. Sungguh kesabaranmu itu justru akan mematikan hasad dia. Kenapa bisa demikian? An-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kuluhu. Karena api akan membakar dirinya sendiri ketika dia tidak menemukan kayu yang bisa dibakar. Paham ini? Bagaimana hasad itu balik kepada pelakunya. Jadi kalau suatu saat ada orang hasad kepada kita, sabar, sabar. Ketika kita tidak merespon, maka hasad itu akan balik kepada orang yang sedang hasad tadi. Seperti api yang tidak menemukan sesuatu yang bisa dibakar, akhirnya bakar di. Dirinya sendiri. Na'udzubillahimin zalim. Ini makna dari hadis yang tadi kita sampaikan. Nah sekarang, sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana seandainya ternyata kita ini termasuk orang yang masih dijangkiti penyakit hasad. Tipsnya bagaimana? Masih ingat gak kemarin? Apa coba? Ilmu dan amal, bagus. Terapinya dengan ilmu dan amal. Kata Al-Allamah Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihya, i'lam annal hasada minal amradil azimati lil qulub. Ketahuilah bahwa hasad itu penyakit hati yang parah. Wala tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal amal. Ketahuilah bahwa penyakit hati tidak bisa diobati kecuali dengan satu ilmu, dua amal. Semua penyakit hati terapinya dengan apa? Ilmu yang pertama, yang kedua amal. Kita bahas satu persatu. Apa tadi pertama? Ilmu. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang terjangkiti penyakit hasad untuk mengikis penyakit tersebut? Ilmu apa yang dia butuhkan? Ilmu apa? Kanuragan. Sabar, bagus. Ada yang lain? Ikhlas, bagus. Ada yang lain? Bismillah. Ilmu bahwa hasad membahayakan dan merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Apa? Ilmu bahwa hasad itu akan merugikan diri sendiri dan membahayakan di dunia dan di akhirat. Serta ilmu bahwa hasad itu menguntungkan orang yang dihasadi di dunia dan di akhirat. Serta ilmu bahwa hasad itu justru menguntungkan orang yang dihasadi di mana? Di dunia dan di akhirat. Coba diulangi, ilmu apa tadi? Ngambleng. Ilmu bahwa hasad itu akan membahayakan dan merugikan diri sendiri. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Serta menguntungkan orang yang dihasadi di dunia dan di akhirat. Ini ilmu yang kita butuhkan untuk mengkikis penyakit hasad itu dari diri kita. Yang pertama tadi, kita harus mengetahui bahwa orang yang hasad itu dia yang akan rugi di dunia dan di akhirat. Hasad itu akan membahayakan dia. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang hasad itu sejatinya telah menggugat takdir Allah. Kenapa? Menggugat takdir Allah. Siapa yang dia gugat? Allah. Gugat kok Allah. Protes kok kepada Allah. Enggak kok, saya enggak protes kok sama Allah. Itu kan pengakuan Anda. Tapi realitanya, ketika kita tidak terima, kok yang naik jabatan si A bukan saya? Kok yang dapat bunga desa si A bukan saya? Kok yang dapat arisan si A bukan saya? Ketika Anda mengatakan seperti itu, ketika kita mengatakan seperti itu, diakui atau tidak diakui, dirasa atau tidak dirasa, kita telah menggugat Allah Azza wa Jalla. Karena yang memberi si A bunga desa, yang menakdirkan si A dapat promosi jabatan, yang menakdirkan hari itu si A yang dapat arisan, siapa? Allah. Jadi ketika kita iri, kenapa si A yang dapat, kenapa bukan saya? Sama saja kita telah berperilaku tidak beradab kepada Allah. Kira-kira kalau ada orang protes sama Allah, rugi atau tidak? Rugi, bahaya sekali buat dia. Bisa rontok pahalanya. Menggugat kok siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketika dia gak suka sesama muslim, sesama mukmin dapat nikmat, ketika dia tidak suka sesama muslim dapat nikmat, sesama mukmin dapat nikmat, itu mirip siapa? Iblis. Astaghfirullah Ustaz, ini teman. Iya. Karena iblis itu tidak pernah suka kaum mukminin mendapatkan nikmat dari Allah. Kapan iblis tepuk tangan? Ketika kaum mukminin tertimpa musibah. Berarti kalau kita melihat orang lain ditimpa musibah, kemudian kita berbahagia. Lanjutkan. Motokopi perilakunya apa? Iblis, na'udzubillah min dzalik. Mau nyontoh iblis atau nyontoh para nabi dan para rasul? Para wali. Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali. Pilihan ada di hadapan kita. Nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad SAW apa nyontoh iblis? Rugi. Wong idola, kok idolanya siapa? Iblis itu rugi mana? Rugi. Apalagi kerugian dia di dunia, hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Makanya tadi diumpamakan dengan A. Api membuat hati menjadi panas. Kayak kemarin lah, sudah saya sampaikan. Tetangga beli kulkas, kenapa? Panas. Tetangga beli motor baru, gak bisa makan. Tetangga beli mobil baru, gak bisa tidur. Tetangga dapat istri baru, orang bisa ambekan, gak nyaman. Harusnya kalau tetangga kita beli mobil baru bagaimana? Alhamdulillah. Kenang apa? Bisa nunut. Orang yang hatinya bersih dari penyakit hasad, tetangganya dapat nikmat, dia akan bahagia. Alhamdulillah, saya ikut senang dengan sesuatu yang membuat Anda senang. Saya ikut sedih dengan sesuatu yang membuat Anda menjadi apa? Sedih. Itu orang yang beriman. Jadi sungguh aneh orang yang berakal sehat masih demen hasad. Hanya orang-orang yang kurang sehat akalnya yang demen dengan hasad. Kenapa? Gak ada untungnya. Isinya cuma apa? Rugi. Ketika ada orang mau bisnis, kemudian ada orang menyampaikan kepada dia, orang lain menyampaikan kepada dia, "Mas, ke bisnis mas, dijamin 100% rugi." Sudah terbukti, banyak yang nyoba, 100% rugi. Seandainya dia tetap menjalankan bisnis itu, apa artinya? Sedang kurang sehat. Belum saatnya keluar dari ruang sakura, sudah keluar. Paham ruang sakura? Sal khusus untuk orang yang sedang sakit jiwa. Belum saatnya keluar, sudah keluar. Kabur mungkin. Kita sudah tahu, hasad itu tidak menguntungkan. Bahkan apa? Merugikan. Dan seremnya ruginya itu bukan cuma di dunia. Ruginya sampai ke akhirat. Ya tadi kita katakan sebagian penafsiran ulama yang menyebutkan bahwa akan menghapuskan apa? Amal soleh kita, pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu bahwa apa? Hasad hanya merugikan dan membahayakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Terus ilmu apa lagi tadi? Justru hasad itu menguntungkan orang yang dihasadi di dunia dan di akhirat. Apa untungnya? Nikmatnya tidak berkurang. Apa? Nikmatnya tidak berkurang. Jadi ketika orang hasad, itu kan pengen nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu nopo? Hilang. Atau berkurang minimal. Kalau temannya dapat promosi jabatan, ya pengennya temannya ini dipecat. Ketahuilah bahwa hasadnya kita, irinya kita kepada orang lain, lantaran Allah memberikan nikmat kepada dia, sama sekali tidak akan membuat nikmat itu menjadi berkurang, apalagi tercabut. Karena yang membuat nikmat dia berkurang atau tercabut bukan hasad kita, tapi takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, dan Imam Ibnu Rajab juga menyampaikan hal yang sama. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ketahuilah bahwasannya seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali seandainya Allah sudah takdirkan. Bayangkan, orang sedunia gotong royong, bersatu padu, saling mendukung untuk mencelakakan kita, untuk memecat kita. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan dipecat. Tapi dia yang dipecat. Kok tetap dipecat? Karena sudah takdir Allah. Selesai. Bukan karena kepiawaian orang yang hasad itu untuk bermain. Bukan. Maka orang yang dihasadi, dia akan untung di dunia, apalagi di akhirat. Oh, di akhirat panen dia. Panen apa? Panen pahala. Ketika orang hasad kepada orang lain, si pendengki ini ngerasani, berbuat jahat, berarti yang didengki didzalimi toh. Kalau dia berdoa gimana? Wus. Langsung terkabul. Wattaqi da'watal madzumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang dizalimi antara dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Apa hijab? Tidak ada pembatasnya. Wus, langsung dikabulkan sama Allah azza wajalla. Wus itu tambahan dari saya. doanya cepat dikabulkan sama Allah, pahalanya nambah. Semakin sering dia dirasani, digunjing, semakin sering dijelek-jelekan, semakin banyak pundi-pundi pahala yang pindah ke rekening dia. Ke dalam buku catatan amalan dia. Dan semakin banyak pahala, si hasud itu yang berkurang. Makanya dahulu, ada seorang ulama dirasani. Kemudian ada orang ngasih kabar kepada beliau. Syekh, si Fulan saya dengar menggunjing kamu, ngata-ngatain kamu, jelek-jelekin kamu. Sebentar. Saya ada titipan, tolong dikirim ya ke sana ya. Apa titipannya? Kurma sepiring kalau gak salah. Kurma sepiring. Hadiah terbaik yang diberikan. Tolong ya sampaikan kepada si A. Saya hanya bisa membalas kebaikan dia dengan seperti ini. Dia lagi baik banget sama saya. Saya cuma gak bisa balas kecuali dengan piring. Saya punyanya cuma kurma sepiring. Saya gak bisa balas pahala yang dia kirim dengan mengirim pahala yang saya punya kepada dia. Saya gak bisa yang seperti itu. Saya hanya bisa membalas dengan kurma sepiring. Maksudnya apa? Kalau saya balas, apa? Ngerasani, dia ngerasani, kita apa? Ngerasani. Rugi saya. Pahala saya akan berkurang. Sekarang saya sudah dapat pahala tambahan. Saya enggak mau pahala saya berkurang buat dia. Inilah saya kasih apa? Kurma baik. Matur nuwun ya, sudah dirasani. Saya tanya, siapa di antara jenengan yang pernah kayak gitu? Bunyung tak tahu. Iya. Tak racuni gue panganan. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini kurma masih bisa dimakan. Bagus kurma, bagus. Bukan kurma wis diracuni, bukan. Ya. Na'udzubillahimin. Dzalik. Ini yang pertama. Ngobatinya dengan ilmu. Ilmu apa tadi? Bahwa orang yang hasad itu dia telah merugikan diri sendiri dan membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Terus ilmu apa? Bahwa orang yang dihasadi itu justru akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dah, ini terapi yang pertama dengan apa? Ilmu. Apa yang kedua tadi? Dengan amal. Terapi yang kedua adalah amal. Apa amalnya? Doa. Satu apa? Doa. Jadi kalau suatu saat kita terjangkiti penyakit hasad, dan itu hasad mendominasi hati kita, kita harus paham bahwa yang bisa mengendalikan hati itu adalah siapa? Allah. Manusia itu tidak bisa mengendalikan hati. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Azza wa Jalla menghalangi seseorang dari hatinya. Maksudnya dia tidak punya kekuasaan mutlak untuk mengatur, memanage hatinya. Dia hanya bisa berusaha. Tapi mengendalikan total gak bisa. Saya kasih contoh. Bagaimana manusia tidak bisa mengendalikan hatinya secara total? Cinta. Apa? Cinta. Cinta itu tempatnya di mana? Hati. Kita enggak bisa memaksa hati kita untuk mencintai seseorang. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kedua, amal. amal itu bentuknya doa. Doanya apa yang termaktub dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Surat apa? Al-Hasyr ayat 10. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Terus apa? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa artinya? Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ampuni juga saudara-saudara kami yang sudah meninggal duluan sesama mukminin. Selanjutnya, wa la taj'al fi qulubina ghilla. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada ghilla. Ghilla itu artinya dengki, hasad, iri. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau maha penyantun, maha penyayang. Perbanyak baca doa ini. Allah akan bantu kita. Ini amal. Apalagi Ustaz, amalan untuk mengkikis penyakit hasad. Ini yang kedua, ini berat. Tapi luar biasa kalau bisa kita lakukan. Berusaha berbuat baik kepada orang yang kita hasadi. Apa? Berusaha berbuat baik kepada orang yang kita hasadi. Padahal dorongannya apa? Dorongan dari hati kita adalah berbuat jahat, menyakiti. Tapi justru kita melawan. Bukan kita sakiti, malah kita baiki. Oh, ini kalau bisa dilakukan luar biasa. Sulit, berat, ya memang harus dilawan. Ketika kita berupaya, berusaha, bermujahadah, maka Allah akan bantu kita. Ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mau berupaya, orang-orang yang mau berusaha, orang-orang yang mau bermujahadah, fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada orang tersebut jalan-jalan kebaikan. Akan dibantu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi kalau suatu saat kita terjangkit di penyakit iri, itu tadi. Semakin kita iri sama seseorang, semakin kita berusaha untuk senyum kalau ketemu dia. Salam kalau ketemu dia. Kirim oleh-oleh sama dia. Oleh-oleh ya, oleh-oleh. Bukan apa? Racun tikus, bukan. Ya. Kirim oleh-oleh. Berusaha terus kita lawan. Jangan kita apa? Turuti. Masih ingat kan tipe manusia ada berapa? 3. Yang terbaik tipe yang keberapa? Yang ketiga. Yang berusaha untuk melawan. Enggak pasrah. Jadi kalau kita terjangkiti penyakit hasad, jangan pasrah. Nah, wis kawan bayi. Jangan. Lawan. Berupaya keras. Apa kita dapat pahala kalau kita melawan? Naam. Ya, kita dapat pahala. Ya. Karena itu bagian dari mujahadah. Bagian dari upaya keras untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hasad. Ustaz mau tanya tentang penyakit ain yang disebabkan dari hasad. Yang mana ada hadis yang menjelaskan bahwa jika ada yang mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Yang saya tanyakan, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah takdir bisa didahului? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi ditanyakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, al-ainu haqq. Al-ainu haqq. Penyakit gara-gara ain itu betul-betul ada. Saya perlu jelaskan dulu, ain itu apa? Ain itu secara bahasa artinya mata. Secara bahasa artinya mata. Tapi dalam hadis ini maksudnya adalah musibah, penyakit gara-gara mata. Apa? Belekan. Utuh. Orang celaka karena dilihat sama orang lain. Itu namanya ain. Orang pingsan karena dilihat oleh orang lain. Orang mati karena dilihat oleh orang lain. Itu namanya ain. Hanya dia apa? Dilihat. Kenapa bisa demikian? Karena hasad. Karena apa? Hasad. Atau karena kekaguman yang tidak diiringi dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma kagum saja, tapi enggak ada Masya Allah. Enggak ada Tabarakallah. Cuma wih. Cuma kayak gitu tok. Ya. Keren. Sip. Wow. Takjub tapi tidak diiringi dengan apa? Dengan zikir, ingat Allah. Kalau ingat Allah kan harusnya Masya Allah, gantengnya. Tidak apa-apa ada kata gantengnya, tapi ada apanya? Masya Allah, Tabarakallah. Sampai level mati orang. Ya. Ada ustaz, seorang ustaz cerita. Seorang ibu bawa anaknya ke pasar. Anaknya ini Masya Allah, Tabarakallah. Ganteng, lucu, gemuk gitu ya. Masih bayi. Sampai di pasar para pedagang, orang-orang pada... Wih, lemune. Wih, gantenge. Wih, putihnya. Cuma gitu-gitu aja. Gal dunia. Mati. Untuk menggambarkan efek dari ain itu. Walau kan Nabi SAW menggunakan kata apa? Seandainya. Seandainya ada sesuatu yang bisa. Kenapa Nabi SAW menggunakan kata seandainya bisa mendahului, maka yang ingin mengungkapkan keseriusannya. Oke. Kan orang mungkin. Dahsyatnya keseriusan dia gitu loh. Pahami adalah bagaimana supaya kita enggak kena ain itu loh. Ya di kalimat Matillahi tamati min syarri ma khalaq al-ikhlas al-falaq bacain, usapkan pagi, sore dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.